rupane kok Karang Taruna mah do bingung goleki lodong. Lah ning kene iki lho Mas, lodong iki. Mulane kok aku di SMS-mu, Mas nopo katutan lodong lha wong ning kene iki lho. Mbok Marsi, ndi mau? Mbok iki mbok lodongmu mbok nyebuk ngene buku katut do mulih malah repot, Bu. Wong bocah-bocah kudu trampil lho urusan iki. Trampil dene iki. Aku tau di SMS, Mas nopo katutan lodong. Iki men karo gawe bingung ya. Aku seneng nek kowe bingung ki. Aku sing kelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ora ana sewulan. Ngerti lagunya apa? Tanjung Mas Tinggal Janji. Wes luwe ing janji. Ila mantane mang ngendi cah? Mantane kemana? Oh iya. Bar nyanyi lho gara-gara nikah iki mau. Arep tiru tangane mau. Oh berarti mau mergo nyekel mic terus pengen nyekel mic meneh ya toh. Ya iki dhewe ngerti. Oke siap ya. Pak Tejo, Pak Tejo. Iya, Pak Belas. Masih iya, langsung aja. Udah niki bote. Biar ada gambarnya di sini ya, Mas. Untuk keluarga besar yang pakai seragam ungu semuanya, putra putri, putra waya saking Mbok Marsi, kita doakan Mbok Elai Dewi paringi panjang umur, awet yang membawa anak putu ya Mbok ya. Amin. Pandungan anak putu kabeh. Jose kembali bergoyang lagi Guntur Madu Indonesia. Guntur Madu berdendang ora kroso setahun kowe marang kene, aku tansah ngenteni kowe. Bebasan koyo ngenteni, uteni mongso ketigo. Ora kroso setahun kowe ninggal aku, kangen kangen ning atiku.